Perdana Rekod Surabaya. Mas Andi. Ola Kristi. Yer guys. Tresna na cebo ber Perdana Rekod Surabaya. YRGS, Mas Andi. Hola Kristi. Jelita Perdana Rekod Surabaya URGS. Hati bunga bila Terima kasih. Bulan sana ate bule posa sale kecenci je ape sa sanan tak bule bentika satara rosa sa omora kala ben bule bentika ate bule posa bentika ate bule posa sale kecenci je ape sa Thank you. Thank you. Sampai Sapuna, tika bulat tetap cutuna.